Konsultasi Syariah. Qada salat Id. Pertanyaan. Jika ketinggalan salat Id, apa yang harus dilakukan? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, kita awali dari pembahasan apakah ada qada untuk salat sunnah yang dibatasi waktu, seperti salat Id, witir atau rawatib. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat Syafi'iyah menyatakan dianjurkan untuk qada. An-Nawawi mengatakan, telah kami sebutkan bahwa pendapat yang kuat menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, dianjurkan melakukan qada untuk sholat sunnah rawatib. Ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan, Al-Muzani, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Abu Yusuf, menurut riwayat yang masyhur dari mereka, tidak disyariatkan qada. Al-Majmu'. Di antara dalil adanya anjuran ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak witir, hendaknya dia mengerjakannya setelah masuk subuh atau ketika ingat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, adakah qada untuk salat Id? Terdapat beberapa riwayat bahwa sahabat dan tabi'in melakukan qada salat Id. Imam Bukhari menyebutkan beberapa riwayat mengenai qada salat Id secara mu'allak dalam kitab sahihnya. Anas bin Malik menyuruh mantan budaknya, Ibnu Abi Utbah, yang tinggal di Zawiyah, untuk menjadi imam. Beliau kumpulkan istri dan anak-anaknya, lalu mereka salat seperti salat yang ada di lapangan dengan jumlah takbir yang sama. Ikrimah mengatakan, penduduk As-Sawad mereka melaksanakan salat Id 2 rakaat seperti yang dilakukan imam. Atau mengatakan, siapa yang ketinggalan tidak salat Id, hendaknya salat 2 rakaat. Sahih Bukhari. Ketiga, bagaimana tata caranya? Tata caranya sama seperti salat Id, 2 rakaat dengan takbir tambahan 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan, bab penjelasan apabila tidak salat Id di lapangan, maka melakukan salat 2 rakaat. Demikian pula untuk wanita dan mereka yang tinggal di rumah. Sahih Bukhari. Praktek ini seperti yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila Anas bin Malik sedang di kampungnya di Thaf, sehingga beliau tidak bisa hadir salat Id di pusat kota, beliau kumpulkan budak-budaknya dan anak-anaknya. Kemudian beliau perintahkan Ibnu Abi Utbah untuk jadi imam. Beliau salat Id seperti yang dilakukan imam di kota. Hadis riwayat Thahawi. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih, qada itu sama dengan menyerupai ada. Salat Id yang dikerjakan bersama imam di lapangan adalah salat Id ada. Sementara siapa yang tidak bisa ikut atau ketinggalan, dia bisa salat 2 rakaat sebagai qada. Tata caranya sama dengan salat Id ada, yaitu yang di lapangan. Ada riwayat dari Asy'abi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, siapa yang tidak ikut salat Id, hendaknya dia salat 4 rakaat. Hanya saja sebagian ulama menilai riwayat ini dhaif karena Asy'abi tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Sehingga yang lebih tepat, jumlah rakaatnya sama dengan salat Id pada umumnya, hanya saja tidak boleh ada khutbah. Bagi yang telah datang di lapangan. Bagi yang telah datang di lapangan dan khatib sedang berkhutbah, dianjurkan untuk langsung mendengarkan khutbah dan salatnya ditunda setelah khutbah, sehingga dia mendapat dua pahala, pahala mendengarkan khutbah dan salat. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Da'imah mengatakan, bagi yang hadir ketika Id sementara imam sedang berkhutbah, hendaknya dia mendengarkan khutbah, kemudian baru mengqada salatnya, sehingga dia mendapat dua manfaat. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.